عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang berbahagia, siang ini kita akan membahas ibadah sebagai tugas hidup kita. Rujukannya adalah Az-Zariyat 56 yang sudah sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Tugas hidup manusia sama dengan tugas jin menurut ayat itu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah bagian dari syariat Islam. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, ajaran Islam terdiri dari akidah dan syariat, konsep nilai dan konsep norma. Akidah menyangkut soal-soal keimanan, sedangkan syariat peraturan pelaksanaan yang mengatur hubungan diri seseorang dengan Allah dan mengatur hubungan diri seseorang dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Nah, bagian dari syariat itu adalah ibadah. Ada dua pengertian ibadah. Satu, ibadah sebagai tugas hidup seperti yang tercantum pada Az-Zariyat 56 tadi. Ini sering disebut sebagai ibadah dalam pengertian umum, mencakup hablum minallah, hablum minannas, mungkin juga mencakup realisasi dari rahmatan lil alamin. Sedangkan yang kedua disebut ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah meliputi bentuk-bentuk ritual upacara penyembahan kepada Allah. Sebagian besar terdapat di dalam rukun Islam yang lima itu. Kalau kita membaca kata-kata ibadah dalam Al-Quran, hampir selalu berarti ibadah itu dalam pengertian yang pertama, yaitu segala macam bentuk amal kebajikan kita. Sedangkan kalau kita membaca buku fikih, kita akan membaca ada bab ibadah. Hampir selalu dalam bab ibadah itu adalah ibadah dalam arti ritual itu. Salat, biasanya zakat dimasukkan, juga puasa, ibadah haji, termasuk umroh, kemudian doa, i'tikaf, zikir, dan lain-lain. Makanya para ulama membagi ada ibadah yang disebut mahdhah, ibadah ritual, dan ada ibadah ghair mahdhah. Ghair mahdhah itu adalah ibadah yang bukan ritual. Menurut ajaran Islam, semua perbuatan itu bisa bernilai ibadah apabila memenuhi empat ketentuan. Pertama adalah landasannya iman. Artinya perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang beriman. Para ulama berpendapat, tentu kesimpulan dari sejumlah ayat dan hadis, suatu perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh non-muslim itu tidak dinilai sebagai ibadah karena landasannya bukan iman. Dalam Quran dikatakan bisat amaluhu, berterbanganlah pahalanya itu. Walaupun akhir-akhir ini kita sering ada wacana pemikiran bahwa semua amal kebajikan dilakukan oleh siapapun itu punya nilai bagi mereka yang melakukan walaupun tidak beriman. Ya, katakanlah ini pendapat-pendapat yang tidak biasa tumbuh di kalangan para ulama Islam. Jadi pertama adalah landasannya iman. Seorang non-muslim membangun masjid tidak dinilai ibadah, apalagi seorang non-muslim umpamanya saja melakukan sholat ataupun berinfak dan bersedekah. Ya, kebaikan dia di dunia ini. Landasan iman. Yang kedua, sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan ibadah apabila titik berangkatnya itu memang dilakukan dengan sukarela, tidak karena dipaksa. Pada dasarnya semua perbuatan baik itu harus dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan. Tapi dalam beberapa hal Islam juga membolehkan pemaksaan itu. Dalam kaitan memilih Islam, tegas Quran menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksud ayat ini adalah kita tidak boleh memaksa non-muslim supaya memilih agama Islam, kemudian diancam oleh kita dengan ancaman sebut saja penyiksaan ataupun hal-hal sanksi-sanksi lainnya. Tidak boleh dipaksa, harus dengan sukarela. Tapi ketika seorang itu sudah menjadi Muslim, ada ajaran dalam Islam pemaksaan. Umpamanya saja pemerintah boleh memaksa rakyat yang beragama Islam untuk membayar zakat. Quran menyatakan khudh min amwalihim, ambil lagi itu harta-harta orang-orang kaya yang tidak zakat itu. Jadi ada pemaksaan. Seorang ayah boleh memaksa anaknya ketika sampai 10 tahun dia belum mau sholat. Nabi menyatakan faghribuhu alaiha, pukul lagi itu, tentu pukul pendidikan. Seorang istri yang melakukan nusus, perlawanan, tidak loyal, banyak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai istri, namanya nusus, sebuah perlawanan, Quran juga menyatakan pertama fa'idhuhunna, coba nasihati. Setelah dia nasihati, fahjuruhunna, pisah kamar tidur. Setelah itu fadribuhunna, pukul saja. Jadi ada pemaksaan itu khusus kepada mereka yang sudah beragama Islam terhadap orang yang di bawah tanggungan dia, ayah kepada anak, suami kepada istri, penguasa pemerintah kepada masyarakatnya untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Ya, sebetulnya hukuman-hukuman yang diajarkan oleh Islam terutama menyangkut pidana kan juga pemaksaan juga itu. Kalau orang melakukan perbuatan tertentu ada harus cambuk saja gitu. Kemudian bahkan ada juga bunuhnya kalau orang yang membunuh, ada pemaksaan seperti itu. Tapi sekali lagi dalam kaitan beda agama, Islam mengenal la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Jadi sesuatu perbuatan itu harus dilakukan dengan sukarela. Ada orang yang baik karena dipaksa. Ada pula orang lain yang baik, orang yang baik itu karena terpaksa. Artinya situasinya memang tidak memungkinkan untuk tidak baik gitu. Terpaksa. Kayak orang di Makkah tidak makan arak, ya enggak ada araknya. Terpaksa gitu. Tapi juga dipaksa. Tapi yang baik ini adalah yang sudah biasa, sudah biasa menjadi budaya. Dan yang lebih lagi, yang lebih baik lagi kalau orang sudah merasa merasakan, sudah menikmati sebuah amal kebajikan. Jadi proses kualitas manusia berdasarkan dalam pelaksanaan ajaran, ada yang dipaksa itu terjelek, ada terpaksa agak baik, kemudian biasa, dan kemudian lama-lama menjadi merasakan menikmati. Jadi yang kedua tidak dipaksa, yang ketiga proses perbuatan itu tentu harus benar. Nah, ukuran benar dan baik inilah dibedakan antara ibadah ritual dengan ibadah non-ritual. Yang ritual rumus benarnya itu demikian. Idza kana syai'u min amri dini fa ana ahqqu bih, kata Nabi. Kalau sesuatu urusan itu urusan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain itu, ana ahqqu bih, aku yang menentukan. Kalian enggak usah ikut campur, ikuti aja. Malah tentang sholat, Nabi dengan tegas menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, lakukan sholat sebagaimana aku sholat. Jadi ukuran sholat yang benar adalah contoh sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni. Tentang haji, khudhu anni manasikakum, lakukan oleh kalian ibadah haji seperti haji yang aku lakukan. Jadi ibadah haji yang baik adalah ibadah haji yang dicontohkan, ibadah yang benar adalah ibadah haji yang dicontohkan, dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ukuran benar mengenai ibadah mahdhah, ibadah langsung kepada Allah. Tapi ada ibadah ghair mahdhah. Perbuatan-perbuatan di luar ritual dapat dikatakan sebagai perbuatan yang benar, bisa menjadi potensi ibadah. Apabila perbuatan itu terdiri dari perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah. Jadi rumusnya demikian. Semua perbuatan ibadah mahdhah dilarang kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Sholat tidak boleh, saum tidak boleh, zikir tidak boleh, sujud tidak boleh, kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan, tidak boleh. saya mau melaksanakan saum 5 Oktober karena keluarga TNI, tidak boleh, tidak ada contoh. Saya mau saum 10 November karena turunan pahlawan bangsa, tidak boleh. Nah, jadi saum yang mana? Jadi contoh karena Nabi yang diatur berdasarkan penanggalan Hijriah, tidak ada saum diatur berdasarkan penanggalan Masehi. Begitu juga sholat. Orang melakukan sholat rajabiyah tengah 23, tidak boleh, kenapa? Tidak ada contoh. Nah, ini ibadah mahdoh. Jadi ukuran benar dan tidak benar sebuah ibadah mahdoh, ibadah ritual adalah contoh yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi di luar itu, di luar ibadah mahdoh, ukurannya adalah tidak dilarang. Maka rumusannya semua perbuatan selain ibadah mahdoh, makan, minum, olahraga, hiburan, boleh semuanya kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang tidak dilarang, boleh. Makan apa saja boleh kecuali yang dilarang. Jadi mau ngomong apa saja boleh kecuali yang dilarang. Begitu juga mau olahraga apa saja boleh kecuali yang dilarang. Mau hiburan apa saja boleh. Karena itu urusannya kecuali yang dilarang. Jadi kasus ini, pernah terjadi satu kasus, seorang sahabat menyampaikan informasi kepada Nabi tentang panen kurma waktu itu yang kurang baik. Kata Nabi, kenapa ini bisa jadi begini? Nah, sahabat itu mengatakan, dulu pada waktu kami mestinya mengawinkan kurma, Anda melarang ya Rasulullah, kami hentikan, akibatnya ini. Nah, berkah bersabdalah Nabi, idza kana syai'un min amri dini fa ana ahqu bih. Kalau sesuatu urusan itu urusan ibadah, aku lah yang menentukan. Wa idza kana syai'un min amri dunya fa antum ala mubin. Tapi kalau urusannya urusan dunia, di luar itu urusan kamu itu lebih baik. Antum ala mubin umuri, urusan kamu, kamu lebih tahu daripada aku. Nah, yang diajarkan oleh agama urusan yang di luar ibadah mahdhah sekali, dilarang atau tidak. Jadi umpamanya saja ini binatang ini haram apa enggak? Ada enggak di Quran diharamkan? Yang diharamkan dalam Quran kan cuma 4 saja. Sama ada beberapa dalam hadis. Di luar itu jadi boleh. Nah, walaupun ada juga haram karena sebab lain. Jemaah yang berbahagia, ini adalah prosesnya harus benar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, titik tujuhnya harus mardhotillah. Kemudian kita kemas dalam biasanya disebut dengan kata-kata ikhlas itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik menurut konsep Islam kalau sekali lagi landasannya iman, titik berangkatnya sukarela, prosesnya benar tidak dilarang, dan kemudian titik tujuhnya mardhotillah, malah ada hal yang diajarkan oleh agama. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu memberikan dampak maslahat dan manfaat. Itu adalah perbuatan yang baik. Jadi menurut ajaran Islam, semua perbuatan kita, kerja, belajar, penelitian, atau juga berumah tangga, berkeluarga, membuang sampah dan lain-lain, semuanya bisa dinilai sebagai ibadah. Kalau tadi yang melakukannya orang yang beriman, titik beratnya sukarela, yang dikerjakan itu bukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama, motivasi tujuannya adalah mengharapkan Allah dan dampaknya adalah maslahat dan manfaat. Nah, inilah yang ditugaskan dan diberikan oleh Allah kepada kita. Semua apa yang kita lakukan harus dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai sekali lagi bekerja, kemudian barangkali belajar, semuanya berumah tangga dalam kerangka ibadah. Artinya semua perbuatan itu harus dibarengi, kita sudah punya landasan iman. Perbuatan itu harus dilakukan semuanya dengan sukarela, tidak karena dipaksa orang. Dan kemudian yang kita kerjakan harus betul-betul yang benar, bukan yang dilarang. Dan kemudian titik tujuhnya adalah mardhotillah. Oleh karena itulah, berbicara tentang ibadah sering dikaitkan dengan apa yang disebut niat. Niatnya apa gitu? Ada beda niat untuk urusan dengan ibadah mahdhah dan niat di luar ibadah mahdhah. Nah, kajian bahasan tentang niat ini mengingatkan kita kepada komentar Nabi. Komentar Nabi, jadi ketika beliau sampai di Madinah dalam perjalanan hijrah, rupanya menyebar, bukan isu, tapi menyebar informasi ada orang yang pindah dari Mekah itu, rupanya dia bukan mengejar, bukan mengikuti jejak langkah Rasul, tapi dia hijrah mengejar seorang wanita namanya Ummul Qais. Saya kira di BI tidak ada nama Ummul Qais, jadi bebas berbicara. Nah, maksudnya kena muhajir Ummul Qais, orang hijrah karena mengejar Ummul Qais. Jadi rupanya ada satu keluarga, ada seorang pria meminang satu keluarga. Nah, lantas pinangannya diterima dengan syarat, boleh kamu nanti nikah dengan anak saya, tapi kamu juga harus hijrah nih. Ah, baik, hijrah aja lah, menteng nih, hijrah aja. Nah, itulah muhajir Ummul Qais. Itu sebut sababul wurud, latar belakang sebuah. Nah, Nabi memberikan komentar, terkenal komentarnya itu. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallah wa rasul, wa hijratuhu ilallah wa rasul, wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yansibuha, wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hadis masyhur, hadis populer ini, ada pada sejumlah kitab-kitab hadis. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Seseorang akan mendapatkan hasil dari sebuah perbuatan yang tergantung kualitas niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul Allah, ia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasul Allah. Barang siapa yang berhijrah karena mengejar materi, ia akan dapat materi lain diniatkannya itu. Dan barang siapa yang berhijrah karena mengejar wanita, dia cuma akan mendapatkan wanita yang dikejarnya itu. Sesungguhnya hijrah seseorang tergantung kepada niat hijrahnya. Itu dalam konteks hijrah. Tapi ketika Nabi memberikan komentar orang yang nikah karena harta, Nabi menyatakannya begini, barang siapa yang nikah semata-mata karena mengharapkan harta, sewaktu-waktu harta itu akan haram bagi dirinya. Dan barang siapa yang nikah semata-mata karena mengharapkan rupa, kecantikan atau kegantengan semata, sewaktu-waktu kecantikan dan kegantengan itu akan haram pula bagi dirinya. Jadi katanya akan haram nanti. Itu yang disebut rindu tapi gemes. Senang kita sama suami itu, ya Allah jengkelnya, nuhudubillah juga. Nah, kembali kepada ini. Satu, ada niat yang dalam konteks ibadah mahdoh, biasanya ibadah itu menentukan jenis ibadah kita. Sudah dibahas dalam fikih kita sering baca, niat sebagai rukun pertama. Satu getaran batin kita untuk menentukan jenis ibadah. Jam 4:30 Bapak melaksanakan sholat 2 rakaat. Bisa macam-macam. Bisa syukrul wudu, bisa istikharah, bisa qobliyah subuh, bisa rakaat al-fajar, bisa juga tahiyat al-masjid, bisa juga sholat subuh. 6 kemungkinan. Sama rakaatnya juga. Yang membedakan apa? Membedakannya niat ketika akan sholat, kita mau sholat apa ya? Kalau begitu Allahu Akbar, langsung niat sholat subuh, habis itu kan gak boleh sholat lagi. Karena habis subuh tidak ada sholat-sholat. Kecuali, ada perkecualian di zaman Nabi, yaitu orang yang sudah biasa bertahun-tahun sholat qobliyah subuh, tiba-tiba kesiangan, kita ada dispensasi, gak boleh lah habis subuh itu. Tapi yang biasa kesiangan, gak usah cari-cari lah, memang subuhnya aja siang. Jadi, nah itu niat. Yang kedua, tapi kalau begini, seorang umpamanya saja jam 4:30, ambil air wudhu, lakukan sholat 2 rakaat, syukur wudhu. Habis itu, saya ada masalah, istikharah lah. Istikharah. Habis itu masuk masjid, tahiyat al-masjid. Langsung qobliyah subuh. Sudah 4 kali dia sholat, kali 2 rakaat. Tapi belum niat sholat subuh, tetap belum sholat subuh. Belum niat sholat subuh. Contoh lain. Pada satu bulan Syawal, umpamanya saja seorang saum. Kan bisa macam-macam itu. Bisa saum Syawalan 6 hari itu, bisa saum 13, 14, 15, bisa juga saum 6 hari puasa sunat. Ada bisa juga saum kifarat, karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mesti kifaratnya dengan saum. Ada yang 3 hari, kayak sumpah palsu, nazar gak kesampaian, gila dalam kasus rumah tangga, ada yang 60 hari. Mungkin juga saum nazar, mungkin juga qadha, karena dia punya hutang puasa. Ada 4 kemungkinan, saum nazar, saum sunat, saum qadha, atau saum kifarat. Saumnya sama dari mulai subuh sampai maghrib. Yang membedakan getaran hati niat, besok saya mau saum sunat, belum qadha berarti, kalau punya saya melakukan saum qadha, berarti yang nazar belum itu. Nah, ini adalah niat. Satu lagi contoh. Bapak mengeluarkan uang 10.000. Apa ini? Zakat atau infak atau fidyah atau kifarat atau nazar atau hibah, menentukannya adalah niat. Adalah niat kita. Kita sudah hibah sekian, sudah wakaf, tapi belum zakat. Ya sudah, belum gugurlah kewajiban zakat. Walaupun sudah memberi banyak karena zakat itu. Ini getaran batin. Mudah kali itu. Mudah. Semuanya diungkapkan dalam hati. Niat itu. Kecuali untuk ibadah haji dan umroh. Kalau haji dan umroh, niat itu harus dinyatakan bahkan dengan agak keras. Labbaik Allahumma umrotan, Tuhan kami datang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah itu. Tapi kalau sholat kan tidak boleh. Tuhan saya datang mau sholat, tidak boleh. Mau haji, labbaik Allahumma hajjan. Ah berarti mau haji ya. Labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Oh mau haji kirim ya. Diucapkan. Yang lain itu adalah dalam hati. Dalam sejarah perkembangan Islam memang timbul pendapat-pendapat, mungkin awalnya sebagai sebuah proses pembelajaran, pendidikan, yaitu disebut talaffuz, ucapan. Ada di masyarakat kita, kalau sebelum sholat ada usul lipat, memang lebih. Kemudian kalau mau saum kan kita ramai-ramai, nawa itu semua kodinan ada, untuk mengingatkan itu. Sebetulnya Nabi tidak mencontohkan, itu ucapan. Tapi mungkin dulu yang berinisiatif itu adalah mungkin untuk pembelajaran bagi anak-anak. Bagaimana kita menanamkan mulut yang baik kepada anak-anak kalau nggak diucapkan begitu untuk masyarakat. Dan makanya jadi debatable kan ucapan. Ucapan musolli, nawaitu sumawadi, nawaitu rohpala halasil aslori, nawaitu. Jadi debatable itu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengatakan bid'ah, dolalah, dan lain macam-macam. Karena memang Nabi tidak memberikan contoh itu. Ini yang pertama mudah, menentukan jenis amal. Yang kedua, dalam konteks di luar ibadah makdoh, tadi ibadah katakanlah aktivitas budaya, aktivitas di luar ritual, niat itu bisa berfungsi menentukan status hukum dari boleh wajib sampai haram. Inilah yang kemudian menjadi bahasan dalam namanya ijtihad dalam usul fikih. Sesuatu perbuatan status hukumnya tergantung niat. Kita ambil contoh yang dibahas banyak lebar dalam dalam Islam adalah soal pernikahan namanya saja. Tapi status hukum nikah tergantung kepada niat. Seseorang yang jodoh calon istri calon suami sudah ada, kalau gak nikah pasti berbuat dosa, maka bagi dia nafkah lahir batin siap, maka dia wajib nikah. Menunda-nunda pernikahan dosa, ayah dan ibunya tidak mengizinkan dosa. Tapi seorang sebetulnya dia sudah ada calon, tapi dia kalau tidak nikah juga tidak akan berbuat dosa. Dia kuatlah agamanya, umpamanya saja. Dia sunatlah, lebih baik nikah. Sebab mungkin kuat pada satu saat, lama-lama tidak kuat bisa terjadi. Maka sebaiknya. Tapi nikah itu bisa jadi haram. Niat itu jelek. Gua rebut dia, gua nikah, habis satu semester, lepas. Kuat loh. Nah, ini niat jelek. Salah nikahnya. Dia diri oleh KUA, tapi haram hukumnya. Karena dia melakukan sesuatu perbuatan dengan niat jelek. Ini contoh tentang nikah. Banyak sekali contoh. Bagaimana hukumnya kita beli mobil? Gak ada dalam Quran. Jadi bagaimana ketika kasus itu timbul hal-hal yang seperti itu soal dunia tadi, ditanyakan kepada Nabi, Nabi menyatakan soal dunia, tanya hati kecilmu, nuranimu akan berbicara. Nuranimu. Bagaimana kita memilih mobil? Ya, tergantung niat. Kalau dengan memakai mobil kita bisa menolong orang, bisa membahagiakan istri, bisa menolong segala macam, bisa wajib, bisa sunat. Tapi kalau dengan beli mobil itu adalah untuk melakukan dosa, perbuatan-perbuatan dosa, bisa haram beli mobil. Bagaimana hukumnya kalau pulang ibadah haji kan ada yang pakai hak. Saya juga sering dipanggil haji. Bagaimana itu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah pakai haji Muhammad. Abu Bakar Siddiq, tidak ada sahabat yang pakai hak satupun. Tabiin juga tidak ada. Baru kesini aja itu pakai haji. Karena mungkin di Mekah dulu, di Mekahnya suka dipanggil haji, haji, haji gitu. Jadi hanya pakai gelar haji. Jadi gimana? Sadamira, tanya itu kecil. Kalau dengan menggunakan hak itu adalah maksudnya supaya kita malu kalau berbuat dosa. Masa haji kok mudah marah? Masa haji kok bertengkar terus? Masa haji kok main judi? Pakai hak. Jadi baik. Jadi bisa wajib, bisa sunat. Tetapi kalau dia dengan menggunakan hak itu untuk mencemarkan nama haji umpamanya saja, nah, biar rusak nama haji gua pakai hak aja, bisa jadi haram pakai haji itu. Atau karena untuk takabur, untuk apa, kesombongan. Nah, kembali kepada hati kecil kita. Banyak negara contohnya, bagaimana hukum pakai peci, kemudian bagaimana hukum pakai dasi, bagaimana pakai sorban, salat, domenok. Tanya hati kecilnya untuk apa? Dari mulai wajib sampai dengan sunat. Bagaimana jadi anggota DPRD, bagaimana jadi DPR, bagaimana? Kembali kepada niat. Maksud niat di sini adalah baik atau tidak. Nah, status hukumnya bisa wajib sampai sunat. Kalau sesuatu kegiatan atau perbuatan itu memang tidak diatur oleh Islam secara eksplisit. Ada perbuatan yang sudah eksplisit oleh Quran dikatakan haram atau tidak berubah karena niat, bisa tujuan menghalalkan negara, bisa bahaya. Lihat aurat orang lain adalah dosa. Lihat orang lagi mandi di pantai itu dosa. Tapi niatnya baik untuk mensyukuri nikmat Tuhan, tetap tidak boleh. Itu bohong-bohongan aja itu. Tidak boleh. Jadi mencuri tidak boleh, tapi niat saya mencuri untuk mendidik dia tidak benar. Tujuan menghalalkan jasa itu. Nah, ada yang merubah hukum itu dalam Islam bukan karena niat, tapi ibtira, keterpaksaan ada. Secara ekstrim Quran menggambarkan tentang empat jenis makanan itu yang haram. Babi, bangke, darah, dan yang dipotong bukan atas nama Allah. Eksplisit. Tidak ada ikhtilaf itu empat hal. Babi, bangke, darah, yang dipotong bukan atas nama Allah. Walaupun ada orang-orang syariah yang namanya babi, kan ini babi Arab, kalau babi Indonesia kan lain-lain. Iya, memang di sini gak ada hinjir, yang adanya babi gitu. Kalau di Kerawang kan bukan hinjir, bukan babi. Ya, tapi kalau dibawa ke Mekah jadi hinjir juga itu. Membahas ke Arab saja. Cari akal-akalan, ada satu ajaran tarik, bukan tarikat, sempalan yang mengajarkan, yang diharamkan itu hinjir. Artinya adalah babi di Arab. Kalau di Indonesia tidak ada pernyataan dan diharamkan kepada babi, yang diharamkan hinjir katanya. Jadi yang haram tidak bisa rubah-rubah kecuali karena ibtira. Nah, dalam ayat tentang empat yang haram itu Quran menyatakan famanil qurrat ghairu baghin wala 'adin fala ismahli. Kalau terpaksa bukan berlebih-lebihan dan bukan karena dosa, tidak apa-apa. Tidak, ini disebut konsep ibtira madarat. Madarat. Nah, ini madarat dan tidak kembali kepada kita. Apa ini, saya sudah sampai madarat betul. Kalau ukuran dengan empat makanan tadi kan ukurannya mati. Kalau tidak dimakan itu babi atau hasil curi atau apa binatang yang di untuk sesajen, kalau nggak dimakan mati, nggak ada makanan lain. Nah, boleh sekadar menyelamatkan nyawa, tapi tidak boleh dibekal untuk dibawa ke rumah untuk 4 hari. Nah, itu berlebih-lebihan. Nah, ini adalah ikhtirar. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ikhtirar, ikhtirar, ikhtirar. Malah barangkali ketika bapak-bapak para politisi mengambil sebuah sikap politik, bukan memilih antara benar dan salah, kadang-kadang memilih salah satu yang ringan salahnya. Maka ada yang disebut irtikabu akhafid darurain. Kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit sekali dilema, dua-duanya jelek, tidak ada pilihan lain, maka kita harus memilih yang lebih ringan jeleknya. Banyak dilema di tengah keluarga, dalam bisnis mungkin sering itu ada apa, ikhtirar, ikhtirar, madarat, madarat, gimana ini? Kalau nggak saya lakukan, saya nggak dapat, kalau ini bagaimana? Nah, madarat, madarat atau tidak kembali kepada hati kita. Nah, ini adalah niat dalam syariat Islam yang berkaitan menentukan sesuatu perbuatan status hukumnya karena niat itu. Urusan dunia, urusan budaya, bukan ritual yang tidak secara eksplisit oleh Al-Quran dinyatakan, oleh hadis dinyatakan itu adalah tidak boleh. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh, tidak berubah hukum karena niat. Tetap yang berubah hukum terpaksa. Nah, kemudian yang berikutnya, berlaku bagi ibadah mahdoh dan ibadah di luar mahdoh, ibadah, semua aspek ibadah, yaitu niat dalam pengertian yang disebut motivasi, tujuan, yaitu yang disebut ikhlas tertinggi dan yang terendah riya. Di antara ikhlas dan riya ada orang yang melaksanakan ibadah karena Allah, tapi untuk mengharapkan target-target dunia. Gimana? Ya, tidak riya karena Allah tujuannya, akan tetapi belum sampai kepada tingkat kualitas yang terbaik. seorang melaksanakan sholat malam karena kebetulan ini ada peluang jabatan. Nah, kalau rajin jabatan, nanti sudah jabatan duduk, sholat malamnya berhenti. Orang rajin baca Yasin karena anak lagi sakit panas. Kemudian nanti kalau sakit panasnya sembuh, Yasinnya juga sembuh. Karena targetnya adalah target dunia. Target dunia. Ada orang yang melaksanakan ibadah, targetnya adalah akhirat. Pahala, ingin dapat surga, bidadari, bidadara. Kemudian supaya tidak masuk neraka, takut dosa. Supaya tidak mendapat azab Allah. Targetnya akhirat. Surga, takut neraka. Apakah ini termasuk dia? Tidak. Dia adalah tidak ia, karena mengharapnya kepada Allah. Tapi itu pun belum mencapai tingkat ibadah yang terbaik, tingkat amal yang terbaik. Karena biasanya kalau seorang melaksanakan amal kebaikan karena target pahala, maka sering ibadah itu diperlakukan seperti bisnis, yaitu ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan amal dan risiko sekecil mungkin. Besar, mana yang lebih besar pahalanya, sholat malam atau saum Senin Kamis? Nah, kenapa enggak dua-duanya? Kan saum siang hari, sholat malam malam hari. Ya, maksudnya supaya efisiensi, Ustaz. Nah, efisiensi kan? Ingin pilih-pilih. Jadi ada rombongan, sebagian besar guru besar, saya pimpin masuk ke masjid Masjid Quba. Ziarah ke Masjid Quba di Madinah. Pada saat akan masuk, para bapak-bapak kemana, Pak, nggak usah masuk, Pak, ambil foto aja dari bis, kita terus ke hotel. Ya, saya katakan, boleh, terserah aja. Saya bilang, saya beleng sama supir, supir, berangkat langsung, jamaah saya nggak mau turun. Supirnya malah pidato pakai bahasa Arab. Nah, pidato bahasa Arab. Terus ada jamaah, saya Pak, apa itu, Pak? Maksud, begini, Pak, kata Pak supir, aneh juga katanya bapak-bapak ini. Datang dari jauh, dari Indonesia, biaya mahal, belum tentu bisa dua kali lagi bisa kembali lagi sini, tidak mau ke masjid, masuk ke Masjid Quba. Padahal menurut sabda Nabi, barang siapa yang melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umrah. Begitu dibaca itu, bapak-bapak guru besar mengatakan, Pak, turun pak. Nah, jadi sama maksud saya, profesor juga cari pahala. Jadi target pahala. Begitu sampai ke pasar kurma, di seberangnya ada masjid apa? Masjid Usman kalau nggak salah itu. Pak, sana masjid gimana ke pahalanya? Nah, sana pahalanya, Pak, sama dengan di masjid kita. Kalau itu nggak usah ke sana. Memang nggak ada rencana ke sana, Pak. Jadi targetnya pahala. Nah, inilah yang sering menghiasi hadis-hadis fadhilul amal, fadilah. Jadi ibadah itu berbicara kalau fadilah kita. Barang siapa yang baca ini sekian untuk kami ampuni, akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud dan segala macam itu. Barang siapa yang melakukan saum 6 hari bulan Sawal, itu sama dengan menghapuskan semua. Jadi targetnya adalah target pahala. Baik, ya, daripada tidak, mungkin lebih baik. Tapi belum sampai tingkat tertinggi. Yang tertinggi itu ibadah, tidak lagi melihat pahala. Rasul melakukan, Allah memerintahkan, maka melaksanakan, harapannya ridho Allah, pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertinggi, ini yang disebut mukhlishina lahuddin, ikhlas. Baik ibadah mahdhah, salat dan lain-lain, maupun ibadah di luar mahdhah seperti kegiatan-kegiatan katakanlah kerja dan lain-lain, yang tertinggi nilainya dalam ajaran Islam kalau kita melaksanakan semua itu semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, inilah yang kemudian oleh Nabi dikatakan faquba lil mukhlishin. Bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas itu. Walaupun amalnya kecil tapi ikhlas, baik tinggi nilainya. Dan Ali bin Abi Thalib memberikan pesan moral kepada kita, baik sekali untuk direnungkan. Dikatakan, kalau kamu lakukan perbuatan itu dengan ikhlas, jangan kamu katakan kepada orang lain bahwa perbuatanmu ikhlas. Nanti enggak ikhlas lagi. Saya ikhlas. Saya ikhlas nih, tolong umumkan, saya ikhlas, Pak. Ini enggak ikhlas kalau diumumkan. Nah, ini adalah konsep ibadah kaitan dengan niat. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Semua apa yang kita lakukan harus dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menyebut ibadah mahdhah langsung kepada Allah sudah diatur tuntas oleh Nabi. Tinggal melengkapi saja. Azan sudah enggak bisa dirubah lagi. Tapi bahwa kemudian pakai speaker boleh, pakai menara silahkan, itu bukan ritualnya, tapi ucapannya adalah ritual. Sholat sudah lengkap, tidak usah kita membuat cara-cara baru, akan tetapi untuk melengkapinya boleh ya Pak, supaya ibadah sholatnya baik, maka dipasang karpet yang baik supaya lurus pakai tanda. Nah itu sudah benar. Ketika kita berbicara tentang ibadah mahdoh yang berkaitan dengan cara, nah itulah di sana kita mengenal yang disebut ajaran atau disebut terminologi namanya bid'ah. Jadi bid'ah adalah ibadah-ibadah ritual baru yang dikarang oleh kita, itu bid'ah. Tetapi di luar ibadah mahdoh itu bukan bid'ah. Walaupun di masyarakat kita sering dikenal ada disebut bid'ah hasanah, pakai speaker bid'ah hasanah, mengajar pakai klasikal bid'ah hasanah. Ya sebetulnya itu terminologi baru saja. Dalam hadis tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'ah dalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Karena bid'ah dalam terminologi hadis adalah upacara ibadah yang diharam oleh orang, bukan oleh syara, bukan oleh nabi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk menyegarkan apa-apa yang selama ini saya kira sudah dipahami oleh Bapak. Bagi Bapak dan Ibu yang masih punya waktu, kami persilakan kalau ada yang akan ditanyakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, mengenai ibadah yang kalau yang menyangkut makdah itu itunya sesatnya nyata, tapi yang terkait kaitnya yang dilakukan di dalam kegiatan kita beribadah ini seperti bersalaman setelah salat itu kan terkait dengan salat, padahal itu tidak termasuk makdah. Juga ada ini berdoa yang dipimpin oleh imam, itu kan sepertinya ibadah itu jelas makdah sekali karena menyangkut doa kepada Allah. Kemudian juga kemarin saya mendengar bahwa dalam di salat Jumat itu biasa di masjid-masjid celengnya itu beredar, itu menurut Ustaz yang saya dengar semalam itu juga termasuk yang mengganggu salat. Seharusnya sesama menyangkut ibadah khutbah itu enggak boleh juga dilakukan. Yang sekarang yang sudah membudaya biasanya kalau buletin diedarkan enggak boleh dibaca, itu orang sudah memahami karena mengganggu khutbah, kegiatan ibadah khutbah. Tapi celengan yang beredar mengisi celengan itu kita belum membudaya, belum merasakan itu sebagai gangguan dalam acara khutbah. Kemudian juga saya ini pengalaman saya pribadi waktu tawaf, saya karena pernah mendengar dari teman kalau askar itu kalau dipegang pantatnya itu tersinggung ya, tapi kalau jenggotnya enggak. Jadi saya ingin buktikan, padahal kan saya waktu itu sedang beribadah tawaf ya, tapi saya coba saya pegang jenggotnya, saya ditegur sama dia, saya di ini dimarahin sama dia. Nah itu juga sebenarnya kan tawaf itu kan juga ibadah ya, tapi saya lakukan itu berarti saya merusak tawaf saya. Tapi walaupun demikian tawaf saya mungkin lebih dari 7 sampai 10, 11 supaya yang kurang-kurang saya lengkapi. Tapi saya pernah melakukan itu. Juga ada jemaah dari Malaysia tersenggol, dia marah juga saya ardik dia. Nah itu juga berkali merusak tawaf, tapi juga alhamdulillah pada waktu tawaf saya lebih dari 7 bisa saya lebihkan lah kalau ada yang terbesar. Jadi pertanyaan saya, mana yang menyangkut makdah, mana yang di luar yang bisa ditoleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang disebut dalam terminologi bid'ah adalah ritualnya. Maka sebut sekarang di dalam pelaksanaannya ternyata ada debatable yang ditentukan oleh Bapak tadi beberapa. Habis sholat suka ada kebiasaan di beberapa masjid kemudian berdiri kemudian salaman keliling. Ada yang mengatakan beda hasilnya, karena Nabi nggak memberi contoh. Ada yang mengatakan ini kan bukan ritual, salaman aja gitu. Ritualnya sudah selesai, assalamualaikum dan selesai itu. Habis itu bukan ritual lagi. Jadi ada dua paham. Tapi kalau itu dijadikan sebuah kebiasaan terus menerus seperti itu sehingga ada kesan kalau tidak begitu salah, ini menjadi ritual. Tapi kalau sekali-sekali umpamanya saja kita pendatang, datang tamu, habis salaman, ya kita baru datang. bersilaturahmi, tapi udah lama nggak ketemu salaman. Mestinya itu tidak jadi ritual menurut teman saya. Tapi itulah, jadi di luar, jadi debatable. Assalamualaikum, kan ritualnya sudah selesai. Ritualnya sudah selesai. Nah sekarang salaman. Nah, Nabi memberikan contohnya, kalau sudah itu istighfar. Astagfirullah. Tentu itu yang pasti baik ya, yang contoh Nabi. Nah sekarang salaman bagaimana? Kalau dijadikan kebiasaan menjadi ritual, tapi kalau sewaktu-waktu, sekali-sekali karena kita baru ketemu dalam menurut teman saya sih tidak ritual itu. Tapi sekali lagi debatnya bahwa kita harus berbeda pendapat saja itu. Saya terus terang saja sering kalau berada di sebuah masjid di sini, kalau ini begitu, saya kalau di bus sendiri mereka berdiri salaman. Ah saya nggak masalah, adalah salamannya saya tamu kok, masa tamu diem aja begitu. Tapi tentu di masjid saya nggak biasa kan begitu. Ini salah satu contoh debatnya. Yang kedua sama Pak, berdoa. Nabi kalau berdoa itu sendiri-sendiri. Berdoa sendiri-sendiri. Tapi di beberapa pesantren itu dibangunkan dan mereka proses pembelajaran kepada santri. Jadi santri itu dibiasakan istighfar 3 kali dan lain. Nah sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Sama tadi jadi debatable. Ada yang memelihara, oh ini kan bukan ritual. Ada mata kalau sudah begitu kan jadi ritual. Orang kan sudah jadi terus menerus tidak bisa dirubah. Saya berpendapat kalau sudah dibiasakan terus menjadi ritual, tidak boleh. Jadi tidak, jadi doa masing-masing. Sekali-sekali boleh, umpamanya saja karena ada sesuatu, katakanlah problem bangsa Allah, karena ada musibah, kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang baru mendapatkan musibah, yang meninggal dunia, Allah maghfirlahu. Nah, boleh sekali-sekali, tidak menjadi sebuah, disebut ritual itu kan gini, caranya urus tertentu, mungkin ucapannya tertentu, kemudian waktunya tertentu dan dibiasakan, bisa menjadi ritual, paling tidak menjadi berkesan, ada kesan ritual. Nah, kalau menyentuh tadi selingan dan ini, saya kira bukan soal ritual, jelas tidak ritual bertempat saya. Tapi konteksnya itu adalah mengganggu Jumat saja. Karena dalam hadis kan dikatakan, apabila seorang mengatakan kepada temannya, diam, uskut, diam, fakut lagut, tidak dapat pahala, itu pahala mendengarkan khutbah. Jadi kalau orang ada anak nakal, kita sedang mendengarkan khutbah, kita enggak boleh bilang sama anak, diam kamu. Kita juga sama, kita salah. Jadi mungkin kita pegang aja supaya dia tidak, kita tidak bicara. Jadi mungkin kalau kita, kalau kaitan dengan tadi yang beredar, apalagi yang membaca, itu adalah mengganggu Jumat. Bukan ritualnya. Bukan ritualnya. Seperti ini saja jadi debatable itu sebelum Jumat, karena suka ada pengumuman. Ada pengumuman, khatib kalinya pada bapak ini, minggu depan bulan ini, canceling minggu yang lalu, sekian. Sudah dipakai sekian, ada yang tidak setuju, bid'ah ini, bid'ah. Atau kalau semua yang begini bid'ah, ceramah terawih itu bid'ah betul itu. Nabi nggak pernah itu ceramah terawih itu. Jadi kita gerakan bid'ah. Sama, kalau bulan Rajab kita ada ceramah, ada yang mengatakan bid'ah, memang Nabi nggak pernah melakukan. Jadi harus dikembalikan, ini budaya atau ritual? Kalau ritual, ada sholat Rajabiyah, saum Rajabiyah, zikir Rajabiyah, ritual itu. Tapi kalau kita umpamanya saja ketika pada bulan Rajab kemudian kita mengumpulkan fakir miskin untuk sidqah atau membangun masjid, kan bukan ritual itu, mengambil tema momen 27 Rajab pas libur begitu. Nah, apalagi setelah pilkada begitu. Nah jadi lihat aja Bapak, ini sudah menjadi ritual. Kalau ritual tidak boleh, itu beda. Tapi sekali lagi kita memang harus siap agak beda pendapat dengan banyak. Ada para asatidz, ada debatable, ada ikhtilaf soal-soal begitu. Tawaf, tawaf yang lebih dari 7 yang tidak apa, tidak boleh lebih dari 7. Tapi ada kemungkinan yang kita ragu-ragu. Sama dengan sholat rakaat ini 3 atau 4, ambil 3. Tawaf itu bapak yang satunya rasanya kacau tadi ini. Nah itu karena ragu-ragu. Tapi kalau tanpa sebab ragu-ragu, tawaf jadi 8 malah bid'ah itu. Tawaf jadi 9. Sebetulnya kalau tawaf beda dengan sholat, Pak. Kalau tawaf itu kan sholat itu bacaannya pasti segala macam, nggak boleh mengeluarkan ucap ada hadis, tidak boleh mengucapkan apapun kecuali bacaan sholat. Tapi kalau di dalam tawaf, ah boleh kita. Ya kayak bapak lewat pegang askar gini ya nggak apa-apa, paling kurang abdul aja gitu. Nah askar gini kan. Tapi kalau ada orang Arab pegang ininya marah, dia belum Arab betul. Kalau Arab betul nggak marah ya baca. Alhamdulillah jadi pegang ininya itu. Mungkin Arabnya asalnya dari Banten mungkin. Jadi marah dia. Kalau Arab asli dipegang itu, memang mereka dipegang. Kalau dipegang ini memang tersinggung betul ya. Baik, itu Pak. Harus dari ibu. Untuk ibadah makdoh, Pak Musa mengatakan bahwa semua tidak bisa dilakukan kecuali apa dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana dengan misalnya sesuatu yang dicontohkan oleh sahabat Nabi yang empat orang itu dan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, misalnya seperti puasa Nabi Daud, apakah juga tidak boleh dilakukan oleh umatnya? Dan juga misalnya seperti pada waktu tarawih itu, pada waktu itu kalau nggak salah, Umar bin Khattab mengatakan bahwa bisa kita bersama dengan 24 rakaat. Yang pertama bahwa pemerintah seorang muslim yang kebetulan mendapatkan tugas sebagai amir namanya pemerintah, maka dia wajib untuk menegakkan syariat Islam itu. Dia harus mewajibkan masyarakat. Kalau tidak, dia dosa. Nah, kalau dalam kaitan dengan negara kita, kan pemerintah siapapun tidak boleh melarang, walaupun tidak mewajibkan secara ini, tetapi tidak ada larangan orang Islam di Indonesia melaksanakan syariat Islam. Mungkin satu saja yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu yang namanya jinayah, pidana Islam. Pernikahan kan sudah diatur sesuai dengan syariat Islam. Waris sudah, wakaf sudah. Kemudian sholat nggak ada, bebas itu memang dilaksanakan. Tapi memang jinayah. Nah, jinayah ini kenapa? Karena memang dalam Islam sendiri jinayah pidana Islam itu tidak bisa dilaksanakan secara individual. Pencuri dipotong tangannya. Itu harus ada undang-undang pelaksanaannya. Undang-undang pelaksanaannya itu maunya mencuri 1 miliar dari ini maunya saja. Dia mencuri. Kalau tidak semua pencuri harus dipotong tangannya. Sama juga dengan orang berzina harus dikebuk 100 kali itu. Ada syaratnya, harus disaksikan, diketahui oleh 4 orang yang adil, umpamanya saja. Nah, itu peraturan, itu yang belum ada kita. Nah, ini kewajiban bapak-bapak yang diwakil rakyat itu membuat rumusan untuk menyempurnakan atau melengkapi KUHP yang sudah kita sepakati undang-undang dari Belanda itu. Kalau secara umumnya undang-undang dasar kita tidak melarang, silakan. Mesti melaksanakan syarat Islam apapun tidak dilarang, silakan. Pemerintah punya kewajiban untuk mengantarkan, memfasilitasi, dan lain-lain. Nah, kalau jinayah memang Tuhan Islam sendiri harus berbuat, membuat undang-undang pelaksanakannya, macam KUHP-nya itu. Ya saya kira semua dulu kan problemnya dengan ekonomi, sekarang kan sudah disiapkan juga ada ekonomi syariah, ada asuransi syariah, dan lain-lain. Yang kedua, jadi apa yang dilakukan para nabi yang dahulu, yang sudah dilestarikan kemudian disyariatkan lagi oleh Nabi tentu menjadi syariat Nabi Muhammad. Contohnya Saum Dawud, Salatu Dawud, Saum Dawud sehari puasa sehari tidak. Salatu Dawud adalah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi sepertiga malam. Nah, itu berlaku bagi kita. Karena Nabi mengajarkan kembali melestarikan syariat itu. Mungkin ada syariat-syariat yang tidak dilestarikan, tidak boleh. Di zaman Nabi Musa katanya kalau orang kena najis dagingnya diit oleh pisau. Nah, sekarang kan bisa oleh pisau malah, oleh air dan lain. Nah, itu tidak disyariatkan lagi. Kemudian para sahabat, ada yang disebut ijma' para sahabat, tapi itu pun di luar ritual. Seperti Quran disusun pakai juz segala macam. Di zaman Nabi kan nggak ada juz, 30 juz itu di zaman Nabi. Cuma Nabi pernah menyatakan, coba kamu kalau tamat Quran gak usah 3 hari lah. Mereka kan 3 hari tamat, gak usah 3 hari. Cukup 1 bulan 1 kali lah tamat. Karena ada anjuran 1 bulan 1 kali. Nah timbul ini cantik. Bagi 30 kali begitu. Kalau tanggal 1 ini antar oleh Islam dari Al-Qidab. Tanggal 2 ini saya kulus. Tanggal 3 Sirika Rasul. Ke-4 Lantan Alun. Ke-5 Kenuwal Muhsanatu. Layu Ibu. Tanggal 30 Amaya Fasa Alun. Nah itu inisiatif kemudian. Ada contoh Umar. Umar adalah seorang sahabat yang syarat yang banyak kreatif untuk membuat terobosan-terobosan hukum dan dia berani. Pamannya saja keputusan Umar yang kemudian dikritisi oleh para ulama berikutnya. Umar menetapkan pria yang mengatakan kepada istri saya talak. Tidak kamu. Kata Umar, tetapkan. Tidak, keputusan politik, bukan syariat. Untuk saat itu. Untuk saat itu. Dan ini kemudian diakomodir oleh mazhab Syafi'i. Jadi kalau seorang mengatakan saya talak, tidak kamu, jatuh. Kenapa? Waktu itu Umar melihat laki-laki seenaknya aja nih. Kalau menceraikan istri, ngomong talak tiga. Kalau itu nggak boleh. Maka Umar, talak tiga, berlaku tiga. Ya. Umar. Yang kedua, Umar menetapkan bahwa dulu harta rampasan perang kan cuma 1/5 saja untuk apa Rasul dan Allah dikatakan. Yang lainnya untuk yang mereka dapatkan. Oleh Umar tidak, semuanya masuk Baitul Mal. Semuanya Baitul Mal diatur. Boleh, boleh, ini bukan ritual. Nah, ada kaitan dengan ritual adalah menyangkut sholat malam. Ada dasarnya. Umar kan menetapkan 20 tuh zaman Umar. Nabi selalu 11. Kemudian zaman Umar 20, 23. Kalau berjamaahnya di zaman Nabi dilakukan sampai 3 malam. Dan kenapa tidak Nabi tidak melanjutkan malam keempat? Ada alasan waktu itu Nabi punya. Saya takut nanti umatku menganggap ini wajib. Nanti memberatkan. Jadi masalah kebijakan artinya. Padahal sebetulnya boleh. Dan sahabat teruskan melakukan. Nah di zaman Umar, oh, ada yang 63, ada yang 57, ada yang 11, kadang-kadang. Sama karena yang 20 diambil ke 23. Nah itu sekarang diikuti oleh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apakah ini adalah bid'ah? Bisa bilang, sampai sekarang debatable aja. Ada tetap di masjid di Mekah itu tiap kapan aja 11 itu. Tapi di Masjidil Haram malah 23. Di 10 hari terakhir malah 33. 20 tanpa witir bangun lagi 13 rakaat. Ini daerah yang disebut khilafiyah, beda pendapat. Sesuatu yang kita harus toleransi saya kira. Itu. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sangat berkenan membimbing kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.